kasih lagu reggae spesial buat Malang juga Sierra Maria Indonesia. Aku mau tangannya diangkat semuanya dong. Oh yeah, pagi ini terasa ku nikmati. Ku sambut pagi dengan segelas kopi beraroma kan kupu-kupu. Lutukan rasa kaku bercampur pilu. Oh oh, senyum pun bertebaran di mana-mana. Itu bertanda begitu ramanya dukungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan Yeah.